Yuni, Yunda masih bersama Sera untuk Anda semuanya. Aris Interpres, Bank BRI Bangkalan. Selamat malam semuanya. Bangkalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Malam hari ini secara spesial hadir buat Anda semuanya, Bangkalan.